faqad alimna bil ibtirari min dini islami anna rajula raqal rasuli hadha al-qur'anu di talqihi alayna wa hikmatu lati jiktana biha qad adamana kulla minhuma asya'an kasiratan tanah kuduma alimnahu bi okulina tanah nurinama alimna sidqoka bi okulina sidqoka bi okulina wa qabbalna jami'an ma taqulahu taquluhu qabbalna jami'an ma taquluhu ma ana uqulana tanah kudu dalika lakana qadhan fi ma'alimna bihi sidqoka tanah nu atakidu mujib al-aqwali anna kibati ima duharwa min kalamika. Nah, dan akal menyadari kalau Rasul itu terjaga dalam beritanya tentang Allah, tidak mungkin salah. Apakah wajib atas lim pasrah kepada Allah, patuh kepada perintah Allah. Waqad alimna, sungguh kami telah mengetahui secara pasti dalam ajaran Islam, seandainya ada orang yang berkata kepada sang Rasul, hadzal Quran, Al-Quran ini yang kami dapatkan dari alladzi talaqihi alaina, atau hadzal Quran alladzi talaqihi alaina, Al-Quran ini yang kau ajarkan pada kami dan hikmah yang engkau datang pada kami dengannya. Kota itu mana kulun minhuma, masing-masing keduanya memuat banyak hal. Umat asya'a kathirotan, tunak itu berlawanan dengan akal yang telah kami ketahui. Wa innama, dan hanyalah kami mengetahui kejujuran Anda dengan akal kami. Kalau kami menerima semua yang Anda katakan padahal akal kita bertentangan, maka ini menjadi celaan tentang ilmu kami mengenai kejujuran Anda. Fanahnu, maka kami meyakini mujibal aqwal an-naqidah, konsekuensi dari perkataan yang an-naqidah membatalkan, lima dhahara min kalamika, apa yang nampak dari perkataan Anda. Nah, la natalaqqa minhu hadiyan wa la ilman lam yakun mislu hadha ar-rajul mislu hadha ar-rajuli mu'minan lima ja'a bihi rasul wa lam yarda minhu rasul bi hadha bal ya'lamu anna hadha lahu sawa'i am la'amkana kulu ahadin alla yu'mina bi syai'in mimma ja'a bihi rasul idzal uqulu mutafawitatun wa syubhatu katsiratun wa syayatinu la tazalu alafiya tulkil fasawisa fi nufusi fa yumkinu kullu ahadin an yaqula mislu hadza fi kulli ma akhbara bihi rasulu wa ma amara bihi wa qad qala ta'ala ma 'ala rasuli illa al-balagh wa qala fa hal 'ala rasuli illa al-balaghul mubin. Naam. Wakala muka, sedangkan perkataan Anda, na'ridu anhu, atau na'ridu anhu, kami berpaling darinya. Ya Allah. Dan kami tidak mengambil darinya petunjuk, tidak pula ilmu. Maka orang semacam ini, lam yakun, tidaklah dia mengimani ajaran sang Rasul, dan Rasul pun tidak akan ridha dengannya. Bal ya'lamu, bahkan dia mengetahui, anna hadza bahasanya ini, lausaha seandainya boleh, la'am kana kulu ahadin, maka setiap orang memungkinkan untuk tidak mengimani ajaran sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena akal itu bertingkat-tingkat,

desakan hati dan keinginan keras untuk menurunkan hati, melepaskan marah dan sebagainya. Kurang tadi. Apa? Untuk khusus kali ini. Hawa nafsu kalau di bahasa Indonesia kata-kata berdasarkan itu berarti apa yang kita, ya apa yang bisa kita simpulkan? Mengikuti keinginan hati, kayak keinginan sendiri gitu. Atau mempertimbangkan kebenaran gitu. Tapi lebih cenderung ke masalah. Yang penting mungkin yang diinginkan hati tanpa melihat dia apa benar atau salah. Emosi berarti. Emosi ada marahnya itu loh yang bikin. Melepaskan amarah. Lebih khusus ini makanya lebih spesifik. Sama tadi, sama enggak hawa nafsu dengan beda, lebih luas dengan yang saya jelaskan tadi dengan hawa nafsu bahasa Indonesia tadi beda ya tapi mungkin salah satu bagian ada mungkin bagian ada irisan ada irisan nah. Ini kelampiasan saya lebih mengikuti keinginan jiwa gitu enggak pandang itu benar atau salah gitu. Bagian dari yang sarasar ini. Nah. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda dan sungguh telah datang petunjuk dari Rabb mereka dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan pesan ini. Dari Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya tidaklah sesat sekelompok orang ba'da hudan kanu alaihi setelah dulunya mendapatkan petunjuk ila utu jadala kecuali karena dia diberi kegemaran untuk mendebat. Kemudian Nabi membaca ayat matabulaka illa jadala, mereka tidak menyampaikan hal itu kepadamu kecuali untuk mendebat. Lihatkanlah At-Tirmidzi, At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun, catatan kaki satu hasan. Diatkan Tirmidzi Ibnu Majah dimasukkan oleh Syekh Muqbil di As-Sahih Al-Musnad. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadha ar-rijali ila Allahi al-alatu al-khasib." Ya, orang yang paling Allah murkai adalah al-alatu al-khasib, orang yang Al-Khasim, orang yang suka berdebat. Al-Alatu, orang yang bisa kita katakan kebangetan kalau berdebat. Diriatkan oleh keduanya dalam Sahihain. Al-alatu al-khasim itu kalau dalam bahasa kita mirip-mirip dengan kalau orang itu berdebat dia tidak fokus kepada hal yang diperdebatkan, namun nanti dia belok ke masalah person, apa itu kalau bahasa apa itu latinnya logika fallacy. Logika apa? Logika falasi. Falasi. Logika falasi. Mirip-mirip itu. Lebih tepat mirip-mirip itu. Dan tidak fokus pada permasalahan, namun dia melebar ke sana, melebar kemari. Al-alatu itu kan tepi lembah. Tepi lembah. Jadi dia debat lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana, lari ke sini. Tidak kemudian fokus dalam bahasa sekarang, dalam bahasa itu logika falasi dia apa ya, kan bentuknya macam-macam ya. Bentuknya macam-macam. Itu al-alatu al-khasim. Nah, wala syakka anna man lam yusallim lirrasuli naqasa tauhiduhu fa innahu yaqulu bi ra'yihi wa hawahu wa yuqallidu da ra'yin wa hawan bi ghairi hudan min Allah fa yanqusu min tauhidihi bi qadri khurujihi amma ja'a bihi rasulu fa innahu qad ittakhadahu fi dhalika ilaha ghairi Allah qala ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu ay abada ma tahwahu nafsuhu fa inna ma dakhala al-fasadu fil 'alami min salasi firakin kama qala Abdullah ابن المبارك رحمة الله عليه رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك إسيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأفساتهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباهه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. نعم. Tidaklah diragukan bahasanya siapa yang tidak pasrah kepada sang Rasul, maka akan berkuranglah tauhidnya. Karena dia berkata dengan pendapatnya, wahawahu dan hawa nafsunya, wayukalidu dan dia mengikuti darain orang yang punya pendapat, wahawan dan orang yang punya kepentingan atau keinginan, biroiri hudan minallahi, tanpa petunjuk dari Allah. Maka diksinya di sini dipakai kata-kata ra'yu. Kata-kata ra'yu, bukan kata-kata akal. Karena pada dasarnya akal itu di teks, di nusus syar'i itu terpuji. Di nusus, di dalil itu akal itu terpuji. Akal itu terpuji. Maka kalau yang tercela itu ra'yu. Yang tercela itu ra'yun. Karena akal sebagaimana namanya akal, ya, mengikat dari kejelekan. Ya, menghalangi orang dari kejelekan. Ya, namun yang tercela itu ra'yu, pendapat. Fa'inau yakul bi'ra'i wa hawahu. Karena berkata dengan ra'yunya dan hawanya dan mengikuti orang yang punya pendapat dan kepentingan tanpa petunjuk dari Allah. Maka berkuranglah kadar tauhidnya sesuai dengan kadar keluarnya dia dari ajaran sang Rasul. Fa'inau kot itakhadau karena dia telah menjadikan hawa nafsunya dalam masalah itu sebagai ilah selain Allah. Apa pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Artinya dia menyembah apa yang diinginkan oleh dirinya, yaitu berbagai macam kepentingan, selera, dan berbagai macam faktor alasan ini dan itu. Wa inna matakhalal fasadu, maka kerusakan itu terjadi di jagat raya ini karena tiga kelompok sebagaimana perkataan Abdullah bin Mubarak Abu Abdirrahman Syekhul Islam Al-Hafidz Al-Ghazi, ulama besar, dan dia adalah seorang yang ikut perang di medan jihad rahmatullah alaih. Catatan kaki 4, bait ini dibawakan oleh Ibnu Asakir di tarikhnya ketika menyebutkan biografi Abdullah bin Mubarak, dan sebagian redaksinya terdapat perselisihan. Aku lihat dosa itu mematikan hati dan menyebabkan kehinaan terus-menerus berbuat dosa. Takudunubi hayatul kulubi, meninggalkan dosa itulah sehatnya hati. Wa khairun linafsika isyanuha, yang terbaik bagi dirimu adalah mendurhakai dosa, tidak memperbuatkan dosa namun mendurhakai dosa. Dan tidak ada yang merusak agama kecuali tiga jenis orang, para raja dan penguasa, ahbar su'in, para ulama bejat, waruhbanuha, demikian juga para ahli ibadah yang bejat. Maka al-muluk al-ja'irah, raja yang ja'irah, yang zalim, menentang syariat, bisiasat jairah, dengan kebijakan-kebijakan yang zalim yang dia buat. Ya, kalau dalam bahasa pemilu, ya, atau nanti kalau